hypertext preprocessor. Apa itu? Gak ngerti juga saya. Saya cari PHP gitu, ternyata artinya macam-macam. Ini kalau dalam dunia perkomputeran. Kalau dalam dunia anak muda sekarang, PHP pemberi harapan palsu. Ini biasa diucapkan oleh mereka yang kecewa. Biasanya ini ya, biasanya menyukai lawan jenis, dipikir sudah betul-betul suka yang disukai tersebut. Ternyata tidak demikian. Akhirnya dituduhlah bahwa dia itu PHP, pemberi harapan palsu. Kok ya yang disalahkan orang tersebut gitu ya? Kenapa kok enggak introspeksi diri Anda itu yang terlalu GR? Siapa yang mengharapkan? Siapa yang memberi harapan? Kadang-kadang ada sebagian itu terlalu GR. Cuma ditanya gimana kabarnya, baik, wah jangan-jangan ada apa-apa. Enggak. Banyak orang kecewa. Padahal di sana ada yang memberikan harapan palsu yang lebih parah. Ada yang memberikan harapan palsu yang lebih parah efeknya. Kalau tadi itu kan paling kecewa sebentar, setelah itu move on. Setelah itu melupakan itu semua. Tapi ada pemberi harapan palsu yang efeknya bukan hanya di dunia, tapi bisa dirasakan sampai kemana? Ke akhirat. Karena memang yang memberikan harapan palsu itu adalah sosok yang punya spesialisasi untuk memberikan harapan palsu. Dia itulah rajanya PHP. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menggambarkan bagaimana efek buruk orang-orang yang terperangkap di dalam jeratan harapan-harapan yang diberikan oleh setan. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6. Surat apa? Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh kalian. Tidak cukup Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengingatkan bahwa setan itu musuhnya manusia. Allah lanjutkan firman-Nya. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Kenapa Allah perlu ingatkan ini? Setelah Allah jelaskan, hey, setan itu musuh kalian. Kenapa Allah mesti ingatkan lagi, maka jadikanlah setan sebagai musuh? Karena ada orang sadar setan itu musuh, tapi kemudian tidak dijadikan sebagai musuh, malah dijadikan sebagai teman. Maka tidak cukup Allah subhanahu wa ta'ala sekedar memberitahukan setan itu musuh, gak cukup. Setelah Allah beritahukan kepada kita setan itu musuh, Allah perintahkan kita, jadikanlah setan itu sebagai musuh. Kemudian Allah tutup, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu berusaha untuk mengajak golongannya menjadi penghuninya neraka. Ini yang saya katakan tadi di awal, bahwa efek negatif yang akan ditimbulkan oleh PHP-nya setan itu bukan cuma di mana? Bukan cuma di dunia. Efeknya kalau kita terjerat kepada harapan-harapan palsu yang diberikan oleh setan, efeknya akan terasa sampai di akhirat. Akan menjadi temannya setan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sejak awal bapak kita, siapa bapak kita? Nabi Adam alaihi salam. Sejak awal syaitan, iblis itu memberikan harapan-harapan indah yang sejatinya adalah racun. Nabi Adam alaihi salam beserta ibu kita, siapa? Hawa. Pertama kali Allah ciptakan, disuruh tinggal di suatu tempat yang sangat indah, yaitu surga. Maka setan berusaha keras bagaimana caranya supaya Nabi Adam alaihi salam bisa dikeluarkan dari surga. Karena iri, dengki, hasad yang ada di dalam diri setan. Karena Adam diciptakan, para malaikat malah disuruh sujud kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam. Setan cemburu, setan iri, setan hasad. Maka dia berusaha bagaimana caranya supaya Nabi Adam alaihi salam terusir dari surga. Dan setan punya celah untuk menipu Nabi Adam alaihi salam. Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti Adam supaya tidak mendekati pohon satu saja yang ada di surga. Setan menemukan ini dia celahnya. Bagaimana setan menggoda Nabi Adam supaya Nabi Adam mau makan buah pohon tersebut? Pasti dengan cara membuat Nabi Adam alaihissalam tertarik dengan pohon itu. Dikasih harapan-harapan indah yang sejatinya itu adalah harapan palsu. Allah rekam trik setan itu di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 20 sampai 21. Surat apa? Al-A'raf ayat 20 sampai 21. Allah berfirman menceritakan bagaimana iblis memberikan harapan-harapan indah kepada ayah kita Nabi Adam alaihissalam dan juga ibu kita Hawa. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyjarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tahu enggak kalian berdua? Ini yang ngomong siapa? Iblis. Lagi ngomong sama siapa? Nabi Adam dan istri beliau. Tahu enggak kalian berdua? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian untuk makan dari buah pohon ini? Alasannya satu. Kalau kalian makan buah pohon ini, nanti kalian bakal jadi malaikat. Sekarang Adam dan Hawa adalah manusia. Allah larang kalian untuk makan dari buah pohon ini supaya kalian tidak jadi malaikat. Atau kemungkinan yang kedua, Allah larang kalian berdua untuk makan buah pohon ini supaya kalian tidak tinggal selama-lamanya di surga. Saat itu Adam dan Hawa sudah nyaman atau belum di surga? Nyaman. Satu-satunya yang dikhawatirkan adalah keluar dari surga. Maka lewat pintu ini iblis masuk. Kalian pengen kekal di surga, makan buah pohon ini. Itulah harapan-harapan indah. Gak cukup sampai di situ. Waqasamahuma. Iblis sampai bersumpah. Inni lakuma laminan nasihin. Aku ini kasih nasihat kepada kalian berdua. Subhanallah. Iblis mengklaim sedang memberikan apa? Nasihat. Saya tidak ada tujuan apa-apa kok. Baik. Tujuannya supaya kalian berdua bisa jadi malaikat. Kemudian kalian berdua bisa kekal di surga. Itulah tipuan dari iblis. Harapan-harapan indah iblis berikan kepada Nabi Adam alaihi salam dan istrinya. Akhirnya terjebaklah Nabi Adam dan istrinya ke dalam harapan palsu yang diberikan oleh iblis. Falamma dhaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma. Ketika mencicipi pohon tersebut, langsung aurat mereka terbuka. Itu hukuman. Jadi terbukanya aurat adalah merupakan hukuman. Sekarang sebagian orang menganggap terbukanya aurat adalah kemodernan. Allah hukum Nabi Adam alaihi salam dan istri beliau ketika melanggar aturan Allah dengan terbukanya aurat. Maka saat itu Nabi Adam alaihi salam berusaha menutupi auratnya dengan apapun yang ditemukan di situ. Diceritakan dalam ayat itu min waraqil jannah, dari daun-daun pohon yang ada di surga. Kemudian dipanggil keduanya oleh Allah. Wanadahuma rabbuhuma. Maka kemudian Allah memanggil Adam dan Hawa. Alam anhakuma an tilkumas syajarah. Bukankah aku sudah larang kalian berdua untuk mendekati pohon tersebut? Wa aqul lakuma. Dan aku telah sampaikan kepada kalian berdua. Inna syaitana. Lakuma aduwwum mubin. Bukankah dahulu sudah aku ingatkan, setan itu adalah musuh nyata buat kalian berdua. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 20 ya, sampai 22. Ya, 20 sampai 22. Itulah pertama kali setan menjebak manusia. Siapa yang dijebak? Ayah kita Nabi Adam alaihi salam. Terus apakah setan masih menggunakan itu buat keturunannya Nabi Adam? Masih. Ketika setan diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dari surga. Kenapa diusir? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka setan bersumpah. Setan bersumpah. Setan bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa bima aghwaytani لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Setan berkata, karena engkau ya Allah telah menghukumku sesat, maka aku bersumpah akan menghalang-halangi mereka. Mereka itu siapa? Anak keturunannya Nabi Adam AS. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi kalau kita sudah berada di jalan yang lurus, enggak usah belak-belok. Kalau belum di jalan yang lurus, maka cepat-cepat menuju jalan yang lurus. Tugasnya setan apa? Yang belum berada di jalan lurus, supaya enggak sampai jalan yang lurus. Yang sudah ada di jalan yang lurus, supaya keluar dari jalan yang lurus. Mau menuju jalan yang lurus, dihalang-halangi oleh setan. Wah, kalau teman-teman ngaji di masjid, kayak dolanan bae nang njaban. Awalnya sudah mau berangkat, tapi begitu tengok kanan, akeh ya sebenarnya dolanan ya, ora sigak. Atau sudah masuk, ya. Kayaknya yang apa ya njaban ya? Betul, ya. Setan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Kemudian setan menceritakan triknya untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum. Kemudian aku pasti akan mendatangi manusia min baini aidihim, satu dari depan. Dari mana? Dari depan. Wa min khalfihim, yang kedua dari belakang. Wa an aymanihim, yang ketiga dari samping kanan. Wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Dari mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Itu sumpahnya siapa? Setan. Lah, depan, belakang, kanan, kiri itu maksudnya apa, Ustaz? Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, apa maksudnya depan, apa maksudnya belakang, apa maksudnya kanan, apa maksudnya kiri. Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Imam Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas menjelaskan makna dari tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Maksud dari godaan setan dari depan apa? Satu, usyakkikuhum fi akhiratihim. Maksudnya setan akan membuat manusia ragu dengan akhirat. Ragu dengan apa? Akhirat. Kenapa kok depan ditafsirkan ragu dengan akhirat? Karena kita semuanya akan maju ke depan. Ke depan itu maksudnya ke akhirat. Maka depan itu maksudnya adalah akhirat. Dibikin ragu dengan akhirat. Wa min khalfihim, dari belakang. Apa maksudnya godaan setan dari belakang? Kebalikannya akhirat apa? Dunia. Uraghibuhum fi dunyahum, aku bikin mereka cinta buta kepada dunia. Itu maksud godaan dari mana? Dari belakang. Berarti tinggal berapa? Dua. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Apa maksudnya? يشبه عليهم أمر دينهم. Kita akan dibuat kacau pemahamannya terhadap agama. Apa? Kacau pemahamannya terhadap agama. Ini yang biasa diistilahkan dengan syubhat. Apa? Syubhat. Dibikin rancu di dalam memahami agama. Yang terakhir, yang keempat, wa'an syama'ilihim, dan dari sebelah kirinya. Apa maksudnya? Usyahhi lahumul ma'asi. Aku akan bikin manusia tertarik dengan maksiat. Kalau yang ketiga itu syubhat, kalau yang keempat adalah syahwat. Coba diulangi empat tadi dari depan, apa maksudnya? Bikin ragu dengan akhirat. Belakang, cinta dunia. Kanan, syubhat, rancu memahami agama. Kiri, syahwat, maksiat. Mari kita bahas satu persatu bagaimana setan membuat manusia menjadi terjerumus kepada godaan-godaannya. Yang pertama, setan dari arah depan. Apa tadi arah depan? Dibikin ragu dengan akhirat. Ketika akan sholat, akan puasa, apa kata setan? Nyantai saja men, surga dan neraka itu hoak. Hoax. Ini ada ini mengatakan itu cuma dongeng katanya. Ngapain capek-capek sholat, puasa, zakat? Jangan sampai nanti capek-capek sholat, zakat, ternyata sampai akhirat gak ada surga dan neraka. Rugi. Hidup cuma sekali. Ini kesempatan untuk happy-happy. Itu bisikannya siapa? Setan. Ustaz yang ngomong kayak gitu bukan setan Ustaz. Manusia Ustaz. Ya iya. Setan dari kalangan manusia. Ya. Karena memang setan itu ada dua jenis. Dalam surat apa? An-Nas. Apa? Minal jinnati wan-nas. Setan itu ada dua. Minal jinnati dari kalangan jin. Wan-nas dari kalangan manusia. Dan biasanya setan manusia itu dapat idenya dari setan jin. Mulanya atau sholat. Karena dapat ide cemerlang dalam tanda kutip dari siapa? Dari setan. Dibikin ragu dengan akhirat. Sehingga banyak di antara mereka menganggap urip ya urip. Urip ya cuma sekali, hidup itu cuma sekali di sini. Setelah ini sudah enggak ada kehidupan lagi. Jadi ngapain capek-capek? Ngapain capek-capek? Kalau ternyata gimana jawab mereka ini? Kalau ternyata surga enggak ada gimana? Gimana jawabnya? Ya kalau ada. Kalau ada gimana? Apakah kalau misalnya surga gak ada, na'udzubillahimin dalil. Apa kalau kita sholat kita rugi? Rugi gak? Enggak. Kita ini sudah mendapatkan balasan di dunia sebelum di akhirat kalau kita sholat. Apa? Tenang. Yang ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak sholat. Anda pikir orang-orang yang tidak sholat tertawa terbahak-bahak mereka itu bahagia? Anda pikir orang-orang yang dugem, yang jingkrak-jingkrak itu bahagia? Ustaz, buktinya mereka ketawa-ketawa, Ustaz. Apakah tertawa itu adalah simbol kebahagiaan? Belum tentu. Kalau tertawa adalah simbol satu-satunya kebahagiaan, kebahagiaan, maka manusia yang paling bahagia adalah manusia yang tertawa 24 jam. Siapa? Ya gue. Apakah, maaf, orang gila itu bahagia? Kenapa? Buktinya dia tertawa terus. Apakah itu? Belum tentu. Bisa jadi orang menangis bahagia. Mungkin? Mungkin. Belum tentu. Ya. Seandainya na'udzubillah min dzalik, surga dan neraka itu tidak ada, gak rugi kita sholat. Karena kita sudah mendapatkan balasan dari Allah di dunia. Apa itu? Ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Yang ini lebih mahal daripada dunia seisinya. Ini trik yang pertama. Dari mana? Depan. Apa tadi artinya? Dibikin ragu dengan akhirat. Yang kedua, wa min khalfihim, dari belakang. Dari belakang artinya dibikin cinta kepada dunia, cinta buta kepada dunia. Cinta buta kepada dunia. Kalau sekedar cinta dunia, ya kawan bayi. Kita semua itu memang bawaan memang suka dunia. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah cinta buta terhadap dunia. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin ketika pengajian tafsir. Ayat berapa? 20 dari surat Al-Fajr. Apa bunyinya? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu berlebihan dalam mencintai harta. Ya dunia maksudnya. Kita sudah jelaskan maksudnya apa. Maka trik yang kedua yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan Bani Adam adalah membuat mereka cinta buta kepada dunia. Dan inilah yang membuat mental kaum muslimin menjadi terpuruk. Sehingga yang penting dapat duit. Gak peduli apakah agama dijual atau negara dijual, yang penting dapat duit. Sehingga nasionalisme cuma dijadikan sebagai lipstik. Padahal sebenarnya menjual negara kepada bangsa lain. Karena dapat apa? Duit. Cinta kepada dunia. Orang mau sedekah, dibisik-bisiki oleh setan. Buat apa sedekah? Mendingan didepositokan, diinvestasikan. Ya. Kamu kasih sama orang miskin. Orang miskin itu malas mereka itu. Mereka itu miskin karena apa? Malas. Gak seperti kamu. Kamu kan orangnya kerja keras. Ya. Semangat. Smart. Pinter. Ya. Makanya kamu kaya. Ngapain kamu kasih orang-orang malas itu? Sebenarnya intinya adalah cinta buta kepada apa? Dunia. Dibikin setiap akan infak, dibikin takut, wah nanti gimana kalau berkurang, gimana kalau jatuh miskin. Dan saat itulah umat Islam akan ditimpa dengan kehinaan. Disebutkan dalam sebuah hadis, idza tabaya'tum bil 'inah, seandainya kalian sudah berjual beli dengan sistem riba, ya, wa akhadtum adznabal baqar, kalian sudah mengekor sapi. Mengekor sapi gue maksudnya apa? Pikirannya pun hewan ternak terus. Nah, segini Arab numburinnya sapi apa ruling, Ustaz? Ya tergantung niatnya apa. Arab ngerubuhakan ya orang apa-apa karena mau disembelih. Tapi ini sudah mengekor sapi, kemana saja sapi berjalan dia ikuti. Alias sudah menjadi hambanya dunia. Kemudian Nabi sebutkan yang lain-lainnya, lalu Nabi SAW sebutkan efeknya, sallallahu alaikum dhulla. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian kehinaan. Jumlahnya banyak, akan tetapi seakan-akan kosong. Di Indonesia kaum muslimin adalah mayoritas. Tapi masjid-masjid ketika sholat subuh bagaimana? Ramai apa sepi? Ya, sepi. Entah kemana yang mayoritas tadi. Sallallahu alaikum dhulla, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kalian, kehinaan tersebut tidak akan dicabut oleh Allah dari kalian sampai kalian mau kembali kepada ajaran Islam yang benar. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wa'an aimanihim, dari arah kanan. Apa tadi arah kanan? Syubhat. Syubhat itulah kerancuan memahami agama. Siapa yang menyebarkan ini? Mereka yang berpaham aliran-aliran menyimpang. Yang mengatakan, wah gak perlulah pakai jilbab. Yang penting itu hatinya di jilbabi. Gitu ya. Sebagian orang mau pakai jilbab, gak usah lah. Gak usah terlalu formal-formal kayak gitu. Jilbabi dulu hatimu sebelum menjilbabi rambutmu. Rambutmu indah. Ya. Itu kan nikmat dari Allah. Perlihatkan nikmat Allah tersebut. Masya Allah. Ini namanya syubhat. Kerancuan di dalam memahami agama. Ya coba aja tanya sama dia, tutorial hijab hati itu gimana toh? Tutorialnya seperti apa? Gak usah lah pakai jubah besar-besar, yang penting itu hatinya bersih. Padahal kalau hatinya bersih, luarnya bakalan manut sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya hatinya belum bersih itu ketika disuruh pakai jilbab orang manut, enggak nurut sama Allah. Itu berarti hatinya bermasalah. Ada lagi yang mengatakan, enggak usah sholat, yang penting perilakunya sudah baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wah, masya Allah. Dalil. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selama kamu tidak berbuat keji dan mungkar, udah gak perlu sholat lagi. Makomnya sudah beda. Itu makom kelas. Ya. Kalau kita ini sudah makomnya, sudah makom tinggi. Ya. Aku makomnya masih makom syariat. Kalau aku makomnya sudah hakikat. Enggak perlu apa? Sholat. Masya Allah. Ngomong-ngomong Rasulullah SAW makomnya apa itu? Syariat apa hakikat? Ya. Kalau Anda katakan Rasulullah SAW belum nyampe makommu, makom hakikat, berarti kamu itu lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Ayo. Kalau kamu katakan Rasulullah sudah sampai ke makom hakikat, kenapa Rasulullah sholat sampai meninggal? Ini kan maju kena, mundur kena. Kenapa? Karena salah pemahaman tersebut. Itu namanya syubhat. Kita sudah sampai makom yakin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai makom yakin. Sudah, kita sudah yakin ini. Sudah tidak cukup, sudah tidak perlu ibadah lagi. Syubhat. Pada al-yakin yang dimaksud dalam ayat itu, bukan al-yakin yang Anda pahami. Al-yakin di situ maksudnya adalah kematian. Alias beribadahlah sampai mati. Kapan istirahat dari beribadah? Kalau sudah mati, sudah selesai. Kalau belum, belum. Makanya Rasulullah SAW dalam kondisi sakit parah, separah-parahnya, menjelang wafatnya beliau tetap beribadah kepada Allah. Tidak beralasan, oh sudah sampai makom. Itu adalah syubhat. Dan itu adalah jeratannya iblis. Ini sebelah apa? Kanan. Kemudian sebelah kiri. Apa tadi sebelah kiri? Syahwat. Maksiat. Setan itu kalau mau menjerumuskan manusia ke dalam maksiat, itu pasti dihiasi seindah-indahnya. Miras ya katanya, suplemen. Kalau orang dibujuk sama setan supaya pakai obat-obatan terlarang, narkoba, gak ada. Setan itu mengatakan, nanti kalau kamu minum narkoba, kamu akan teler. Ya enggak. Kamu akan fly. Masalah apa? Hilang. Itu kan dibikin indah-indah seperti itu. Itulah triknya siapa? Saya. Judi. Ya. Itu kan rezeki bro. Rezeki nomplok. Ya. Nanti kan kalau dapat menang judi kan bisa buat umroh. Astagfirullahaladzim. Lihat bagaimana setan ini menggoda. Ya. Ternyata kalah ya. Ternyata kalah. Sekali lagi, sekali aja, sekali. Ya. Itu kan kemarin kan cuma beda nol di belakang. Ya. Masang togel maksudnya. Ya. Cuma satu saja. 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Pasangannya 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata yang belakang bukan 7, tapi 8. Besok pasang yang 8. Ini jangan dipasang besok nomor ini ya. Mereka itu orang-orang yang masang nomor kadang-kadang, wis, Masya Allah ya. Takon, tanya nomor sama orang gila. Ketika saya masih SD, itu dikasih tahu di daerah dekat sekolah itu, orang-orang itu tanya nomor sama orang gila itu. Astagfirullahaladzim. Wong waras takon karo wong gila itu gimana gitu loh. Ya orang gilanya mau saja. Kok ya si waras percaya ku yo ya Allah ya Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billah. itu tipu dayanya siapa? Setan. Ya. Miras. Ya. Itu kan haram itu kan kalau banyak. Kalau cuma sedikit, seruput, dua seruput, enggak apa-apa. Coba, enggak mabuk toh? Ya. Begitulah setan menggoda. Menjerumuskan kita kepada maksiat. Ini empat trik. Nanti kalau sudah terjerumus kepada perbuatan maksiat, gampang, nanti tobat. Allah kan maha pengampun. Begitulah setan. Berapa tadi? Empat. Dalam surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Saya belum sebutkan tadi ya. Surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Empat trik tadi Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Kita ulangi dari depan, apa maksudnya? Buat ragu akhirat. Dari belakang, cinta buta terhadap dunia. Dari kanan, syubhat. Apa syubhat? Kerancuan dalam memahami agama. Syubhat ini menghasilkan bid'ah. Ya. Produk dari syubhat adalah bid'ah. Kemudian yang keempat, dari sebelah kiri apa tadi? Syahwat. Syahwat ini produknya maksiat. Gitu kira-kira. Bagannya itu seperti itu. Jadi syubhat menghasilkan bid'ah, syahwat menghasilkan maksiat. Sebanyak itu cara setan untuk menyesatkan Bani Adam. Seandainya kemudian setan sudah berhasil untuk menyesatkan Bani Adam, kemudian nanti ketemu di akhirat, ketemu antara siapa dengan siapa? Setan dengan para pengikutnya. Apa yang terjadi saat itu? Setan mau bantu? Tidak. Allah ceritakan bagaimana respon setan. Dalam surat Ibrahim ayat 22. Jadi setan ketika ketemu dengan para pemujanya, dengan teman-temannya, dengan CS-annya, dengan kroni-kroninya, setan akan berkata, "Ma kana liya 'alaikum min sultanin illa da'awtukum fastajabtum li." Aku ini enggak bisa maksa kalian. Aku kan cuma ngajak saja. Terus kalian mau ikut. Kimok jelek banget. Iya. Saya gak maksa kalian kok, saya cuma ngajak. Kok kalian mau ikut? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya. Aku tidak bisa bantu kalian, kalian tidak bisa bantu aku. Terus kepriwe? Ya wis, bareng-bareng. Inilah pemberi harapan palsu sejati. Siapa? Setan. Ya. Inilah efeknya sampai ke akhirat. Dikiranya mau dibantu sama setan. Ya. Makanya jangan mau diprovokasi oleh setan, jin maupun manusia. mereka ajak-ajak kita itu untuk ikut jalan dia, nanti di akhirat bakalan bantu. Enggak, dia saja kerepotan kok. Jangan mau kita seperti air di atas daun talas. Kancane ngalor melu, ngalor. Kancane ngidul melu, ngidul. Tanpa tahu kenapa ke utara, kenapa ke selatan. Kecuali kalau njenengan diajak, yuk pada ngaji yuk. Oh, saya punya prinsip, mau ngaji. Yo priwe. Ini ngajak yang benar. Kalau ngajak yang benar, ikuti. Ayo pada mendem. Nah gue, oh saya punya prinsip, sorry. Mendem kok ditonton. Kan ada orang mendem kok ditonton. Senang. Jadi orang mendem senang. Ini aneh, bila jahit ini. Nah, kalau ada pemberi harapan palsu, berarti ada pemberi harapan yang benar. Siapakah yang akan memberi harapan yang benar, bukan yang palsu? Siapa lagi kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat 22. Surat apa? Ibrahim ayat 22. Kalau yang tadi juga sama, surat Ibrahim ayat 22 tadi. Ceritanya setan apa? Setan meninggalkan pengikutnya. Itu juga surat Ibrahim juga ayat 22. Cuman yang akan saya bawakan ini yang di depannya. Awal ayatnya. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan janji yang benar. Allah yang memberikan harapan yang benar untuk kalian. Adapun setan, dialah yang memberikan harapan-harapan palsu. Makanya kalau setan nakut-nakuti kita saat mau sedekah ditakut-takuti dengan kemiskinan, maka Allah sebaliknya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau setan bakalan menjanjikan untuk kalian maghfiratan. Apa maghfiratan? Ampunan, wa fadla dan karunia. Sekarang tinggal percaya sama siapa? Percaya setan apa percaya Allah? Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Setan itu ketika kalian akan sedekah, setan takut-takuti kalian dengan kemiskinan. Kemudian mengajak kalian untuk berbuat perbuatan yang keji. Itu siapa? Setan. Kebalikannya Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Untung dunia akhirat. Tergantung kita percaya sama siapa. Sudah. Percaya setan apa percaya Allah. Berarti orang yang gak mau meluarkan zakat karena takut miskin, itu berarti dia percaya sama setan, gak percaya sama Allah. Kalau dia mau keluarkan zakatnya, berarti dia percaya dengan Allah dan tidak percaya kepada setan. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ada tanya jawab enggak? Nanti ya. Apa sudah cukup waktunya? Lima menit. Monggo kalau ada yang mau tanya, ada lima menit. Ustaz, bagaimana kiat agar kita bisa melawan godaan syaitan? Yang pertama, ilmu. Apa? Ilmu. Yang kedua, doa. Yang pertama, ilmu. Kenapa ilmu? Karena kalau misalnya kita tidak tahu ilmunya untuk menghadapi godaan setan, bagaimana kita bisa menghadapi godaan setan? Ada sebagian orang terjebak dalam syubhat karena tidak punya ilmu. Ketika orang melakukan bid'ah yang merupakan produk dari apa tadi? Syubhat. Ketika dia melakukan itu, dia dalam hati meyakini itu benar apa salah? Benar. Itulah bahayanya tidak berilmu. Makanya kata para ulama kita, kalau enggak salah Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Iblis itu lebih senang manusia terjerumus kepada bid'ah daripada kepada maksiat. Walaupun dua-duanya sama-sama disenangi sama iblis, tapi iblis lebih senang manusia terjerumus kepada bid'ah. Kenapa? Fa innal bid'ata la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha. Karena orang yang terjerumus kepada maksiat lebih gampang tobat daripada orang yang terjerumus kepada bid'ah. Kenapa bisa demikian? Karena ketika orang terjerumus kepada maksiat, dia tahu dia salah. Orang ada misalnya pembunuh ya, atau pejudi, atau orang yang suka narkoba. Ketika dinasehati, mas tobat, mas tobat. Iyalah, aku jadinya pengen tobat, tapi aku premaning. Dia sudah merasa apa? Bersalah. Ini modal ini. Kalau bid'ah, orang rata-rata tidak merasa bersalah. Lho, bener kok api, kok orang li kepriwe sih. Ini kan repot. Ya. Gimana akan tobat sedangkan dia tidak merasa bersalah? Ya. Dan orang tidak bisa membedakan mana bid'ah, mana sunnah, kalau tidak punya ilmu. Ini yang pertama, ilmu. Yang kedua, doa. Banyak berdoa kepada Allah. Di antara doanya adalah ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka lagi emosi, lagi marah, ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasa kalau mendelik-mendelik. Ya, ta'awudz kalau mendelik-mendelik itu berbahaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setan bisa membujuk Nabi Adam untuk memakan buah terlarang padahal setan sudah diusir dari surga? Ini sebelumnya, setahu saya ini sebelum. Sebelum diusir. Wallahu a'lam. Coba nanti saya cek kembali. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.